wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane beten. Tansah kelingan kepingin nyawang. Setelo wae wis emoh tenang. Nanti sprene suene aku ngeteni. Nangis batenku grantes urepku. Telas kepes netes elo ning dadaku. Terima kasih.